Ayat-ayat karangan si pendusta. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi, bercerita, sebelum masuk Islam dia mendatangi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah berkata kepadanya, "Apa yang telah diturunkan kepada kawanmu Muhammad dulu?" Amr bin Al-As menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadanya sebuah surat yang ringkas namun sangat dalam maknanya." Musailamah Al-Kadzab bertanya, "Surat apakah itu?" Amr menjawab, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr." Musailamah berpikir sejenak, kemudian berkata, "Dan telah diturunkan pula kepadaku yang seperti itu." "Apa itu?" tanya Amr. Musailamah menjawab, ya wabar, wa innama anta udhunani wassadr, wasairuka hafrun naqar." Artinya, "Hai marmut, hai marmut, sesungguhnya engkau mempunyai dua telinga dan dada, dan seluruh jenismu suka menggali dan melubangi." Musailamah bertanya lagi kepada Amr, "Bagaimana pendapatmu, wahai Amr?" Amr menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa aku mengetahui bahwa kamu adalah pendusta